Tiga bulan lamanya kau dalam penjara. Teman, 100 butir telur ayam di pasar. Hilang kau ganyan. Palu keras Bapak Hakim berbunyi tegas. Terbayang bibir swing gigi rompal dapat dipastikan. Malang kau kawan. Tiga bulan lamanya kah tuan ditahan. Nikmat benar 100 juta uang negara terbang melayang. Masuk kantong tuan. Palu kayu Bapak Hakim berbunyi pelan. Terdengar sumbang. Dalam rumah dalam penjara tiada beda. Coba bayangkan teman. Lamanya kau dalam penjara. Teman, 100 butir telur ayam di pasar. Hilang kau ganyang. Palu keras Bapak Hakim berbunyi tegas. Terbayang bibir swing gigi rompal dapat dipastikan. Malang kau kawan. Tiga bulan lamanya kah tuan ditahan. Nikmat tenang 100 juta uang negara terbang melayang. Masuk kantong tuan. Palu kayu Bapak Kim berbunyi pelan. Terdengar sumbang. Dalam rumah dalam penjara tiada beda. Coba bayangkan teman. Dalam rumah dalam penjara tiada beda. Coba bayangkan teman.